Nah, ini ada beberapa pertanyaan ada yang sebagian dari panitia ada yang sebagian masuk ke kita melalui SMS, WA. Afwan, Ustaz izin bertanya, kalau kita berganti-ganti mengamalkan suatu sunnah misalnya, apa ini sekir, ini sekiranya mungkin sholat malam terus misalnya sholat duha, apakah itu masuk tidak istiqamah? Sebagian para ulama yang menyebutkan definisi istiqamah selain Ibn Rajab al-Hambali adalah imtithalul awamir, menjalankan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dari perkara yang wajib, dan dia usahakan semampunya untuk menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Dan ini bagian daripada istiqamah, karena amalan sunnah menutup kekurangan kita dari ibadah-ibadah wajib apabila di sana ada kesalahan, kekurangan. Maka ditutup dengan amalan sunnah, terlebih lagi sholat. Di sini disebutkan sholat malam, begitu pula sholat duha, merupakan amalan ibadah yang mulia. Karena sendi-sendi manusia itu harus bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap paginya. Dan manusia memiliki lebih dari 360 sendi. Wa yakfi dzalika raka'atani minadh dhuha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mencukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Nah, dan yang mengerjakan duha disebutkan sebagai salatul awabin. Nah, salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjalankan berbagai macam amalan, baik kewajiban maupun yang sunnah, yang fardu maupun yang mustahab, bagian daripada keimanan, bagian daripada istiqamah. Nah, karena keimanan akan semakin bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Nah, bertambahnya keimanan itu bertambah dengan ketaatan, dan berkurangnya keimanan dengan menjalankan apa? Kemaksiatan. Nah, maka ini bagian daripada istiqamah, wallah ta'ala alam. Kemudian mungkin pertanyaan yang terakhir, atas sedikitnya ilmu yang kita miliki, apa kiat agar tetap bisa istiqamah? Dan banyak ikhwani hafizakumullah, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi dalam kajian, di antaranya yang lain adalah mengamalkan 2 kalimat syahadat. Mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, يَثَبِّتُ اللَّهُ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman kaum mukminin dengan ucapan yang kokoh. Apa ucapan yang kokoh? Adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, mereka akan diteguhkan imannya di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Nah, maka di antara kiat akan mendapatkan keistiqomahan adalah memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat, artinya bertauhid. Memahami kalimat la ilaha illallah dengan baik dan benar, mengetahui artinya, rukunnya, syarat-syaratnya, dan dijaga dari hal-hal yang merusak pada kalimat tersebut. Nah, kemudian mungkin juga kiat yang kedua tidak jauh dari Al-Quran. Mengkaji Al-Quran, menghayati Al-Quran, merenungkan. Karena Al-Quran ini apa? Syifa, penyembuh ya, yang bisa meneguhkan hati. Nah, Al-Quran ini merupakan al-hadi, petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik." Katakanlah Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Rabbmu. Bil haq, dengan benar. Tujuannya apa? Liyusabbital ladzina amanu. Untuk sabat, meneguhkan ini istiqamah hati orang-orang yang beriman. Wa huda wa bushra lil muslimin, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi kaum muslimin. Ya. Sehingga mengkaji Al-Quran, menghayati Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menjadikan seorang hamba tetap berada di atas jalan istiqamah. Oleh sebab itu, ikhwan hafizakumullah, Al-Quran ini diturunkan apa? Secara berangsur ya. Tidak dalam satu waktu gelondongan begitu. Satu mushaf, tidak. Tapi melalui beberapa kurun waktu. Tujuannya apa? Adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali turun saja, kadzalikan linutsabbita bihi fu'adak. Demikian itu supaya kami memperkuat hatimu dengannya, dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an merupakan obat hati. Merupakan kiat untuk tetap istiqamah. Kemudian mungkin yang terakhir, wallahu taala alam ya, berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sehat bagi pembicara dan begitu pula pendengar, komitmen. Sebagaimana makna daripada istiqamah. Nah, maksudnya di sini apa? Seseorang dituntut ya, diarahkan untuk tidak putus di tengah jalan. Nah, karena konsekuen dalam beramal sudah kita sebutkan di atas lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang cuma sesekali saja. Oleh sebab itu Ibnu Umar, kita teringat Ibnu Umar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena meninggalkan amalan salat malam. Nah, Ibnu Umar dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena meninggalkan amalan salat malam. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau saya tidak salah, kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As atau yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Kalau saya tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail." Dahulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Yang dimaksud, "La takun mithla fulan," janganlah engkau seperti fulan, yaitu Abdullah ibn Umar. Beliau dicela oleh Nabi SAW karena meninggalkan salat malam. Oleh sebab itu di antara kiat-kiat istiqamah adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya secara konsekuen. Itu lebih dicintai di sisi Allah amalan yang sedikit tapi kontinu daripada sesekali saja. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.